ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد خنبدنا عزكم الله فالحمد لله Pada darab sebelumnya kita sudah membahas penjelasan dari muallif rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang terjumatun harfiyatun biqismaiha, terjemah harfiah dengan dua macamnya, bil mithl wa bi ghairil mithl, dan juga terjumatun tafsiriyatun ma'nawiyah. Beliau juga menjelaskan bahwasanya terjumatun harfiyatun bil mithl au bi ghairil mithl laisat tafsiran lil Qur'an. Terjemah harfiah tidak bisa dikatakan sebagai tafsir untuk Al-Qur'an sebagaimana telah lewat penjelasannya. Adapun terjemah ma'nawiyah tafsiriyah, maka ini bisa dibawa ke pengertian tafsir untuk Al-Qur'an. Dan beliau juga menjelaskan atau membawakan satu contoh berupa ayat dari surat Al-Isra ayat yang ke-29 menjelaskan tentang ukuran perbedaan antara terjemah harfiah dengan terjemah tafsiriyah ma'nawiyah. Waqad taqaddam wa 'ala kulli hal qanafidina azhumullah wal hasil wal maqsad fi hadhihi al mas'alah, bahwasanya terjemah yang dimaukan dalam bab tafsir itu adalah terjumatun ma'nawiyatun tafsiriyah bila syak. Baik. Sekarang tinggal permasalahan apa perbedaan antara tafsir dengan terjemah tafsiriyah. Perbedaan antara tafsir dengan terjemah tafsiriyah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah ta'ala, al-farqu bainat tafsiri wa turjumati tafsiriyah. Perbedaan antara tafsir dan terjemah tafsiriyah. Beliau mengatakan yufarraqu bainat tafsir wa turjumah at-tafsiriyah min jihatain. Tafsir dan terjemah tafsiriyah itu dibedakan dari dua sisi. Jadi beliau menjelaskan ada dua sisi perbedaan antara tafsir dengan terjemah tafsiriyah. Al-jihatul ula, sisi yang pertama yang menunjukkan perbedaan antara tafsir dengan terjemah tafsiriyah ma'nawiyah. Sisi yang pertama adalah ikhtilaful lughatain. Ya, ikhtilaf al-lughatain, perbedaan pada dua bahasa, yaitu bahasa yang ada pada tafsir dengan bahasa yang digunakan untuk terjemah tafsiriyah. Falughatu tafsir takunu bilughatil asl. Maka bahasa yang digunakan dalam masalah tafsir itu adalah bahasa asal, yakni bahasa Al-Qur'an, dengan menggunakan uslub bahasa Al-Qur'an. Kama huwa al-muta'arraf al-mashhur, sebagaimana hal itu sudah diketahui pada kitab-kitab tafsir yang ada. Jadi kalau antum memperhatikan para ulama a'immatu al-mufassirin, para imam-imam al-tafsir, ketika mereka membawakan sebuah ayat misalnya, kemudian mereka tafsirkan ayat tadi, bahasanya itu mirip dengan lughatul aql, dengan lughah Al-Qur'an, seperti tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, atau tafsir As-Sa'di rahimahullah, tafsir Karim Ar-Rahman, tafsir Karim Al-Mannan, dan tafsir yang lain. Kalau kita perhatikan, ketika dibawakan sebuah ayat, biasanya kan kalau kita tafsir dibawakan bentuk Al-Qur'an secara utuh, ya kan? Baru di sampingnya tafsir-tafsirnya. Biasanya pakai rakam. Iya, pakai rakam. Kalau anda melihat dalam kitab Zubdatul Tafsir, pernah dengar? Zubdatul Tafsir itu ringkasan untuk kitab tafsirnya Asy-Syaukani, Fathul Qadir. Fathul Qadir itu disalib, Fathul Qadir itu besar, berjilid, disalibatikan menjadi Zubdatul Tafsir. Nah, Zubdatul Tafsir ini tafsirnya itu berakam, jangan rakam. Rakam misalnya surat Al-Baqarah yang dibahas nomor 1, 2, 3 disesuaikan dengan ayatnya. Tapi kalau dalam tafsir As-Sa'di itu kan disebutkan ayatnya yang mau ditafsirkan dengan nomor ayatnya, ya kan? Namun, itu kalau anda perhatikan ketika beliau para imam ahli tafsir menafsirkan sebuah ayat itu dengan bahasa akunya, dengan bahasa asalnya. Antum lihat gaya bahasa ketika menafsirkan ayat tadi, bukan dengan cara terjemah, tetapi dengan cara syarhul kalam bilu wajil Quran, menjelaskan kalam Al Quran dengan bahasa Al Quran itu sendiri. Antum cek, baik. Kalau misal kata, bikhilaf at-turjumah at-tafsiriyah, fa'innaha takunu bilu wajil ukhra. Berbeda dengan terjemah tafsiriyah, dia itu dengan menggunakan bahasa yang lain, yakni bilughatin ghairi lughatil Qur'an, dengan bahasa bukan bahasa Al-Qur'an. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat penjelasannya, yakni dia pahami dulu ayatnya, ya, difahami dulu ayatnya, setelah jelas siap wajibnya, konteks kalimatnya menunjukkan akan apa, apa hukumnya wala sirihi, baru diterjemahkan sama dia, ya. Ata bitarki bin asar, dia mendatangkan susunan kalimat yang lain, ya kan, yang kalimat yang dia bawakan itu dengan bahasa dia sendiri itu mencakup apa yang diinginkan dalam ayat yang dibawakan. Wala sama taqaddam, berbeda kalau dia babnya tafsir, bukan terjemah, tafsir. Ketika membawakan ayat, bawakan ayat ini, tafsirnya demikian, lanjut lagi, tafsirnya demikian, lanjut lagi, tafsirnya demikian, ya kan? Jadi seakan-akan ayat itu dibikin kayak hiwar. Arabtum hiwar, al-muhawara, percakapan. Ya kan? Sering. Seperti dalam tafsir Sa'di. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalian lihat, dibawakan ayat, dipenggal, ayat lagi dipenggal, ayat lagi dipenggal, itu tafsirnya. Paham? Kalau terjemah tafsir ya dibawakan ayatnya, selesai, kelas, sudah paham maknanya, baru kemudian dibawakan terjemahnya. Paham? Jadi secara tidak langsung terjemah tafsir ya itu merupakan makna kesimpulan dari ayat yang dibawakan, buah dari pemahaman dia pada sebuah ayat. Terjemah tafsir ya itu pun harus melihat tafsir dulu. Tidak mungkin dia bisa tahu makna daripada ayat tadi kalau tidak melihat tafsirnya, ya kan? Melihat tafsir dulu, baru kemudian sudah paham, baru diterjemahkan dengan bahasa dia sendiri. Kamu dapat tak? Ini sisi yang pertama. Sisi yang pertama dari apa ya, Tuah? Dari al-farq, dari perbedaan antara tafsir dengan terjemah tafsir. Al-jihat tsaniyah, sisi yang kedua. Antum perhatikan. Yumkinu liqari' at-tafsir wa mutafahhimihi ay yulahidha ma'ahu nazm al-asl wa dalalatahu. Mungkin untuk orang yang membaca tafsir dan orang yang memahami tafsir, mungkin bagi dia untuk yulahab, memperhatikan susunan aslinya dan dilalah bahasa aslinya. Tahu dilalah, yakni apa yang ditunjukkan oleh bahasa Al-Quran. Fa'in wajadahu khata'an nabbaha alaihi wa aslahahu. Kalau dia mendapati pada tafsirnya itu ada kesalahan, maka dia tanbih, dia beri catatan dan dia benarkan. Walau farada annahu lam yatanabbah lima fi tafsir min khata'in, kalau seandainya dia tidak memperhatikan adanya kesalahan pada tafsir tadi, tanabbahalahu qari'un akhar, maka akan dijelaskan kesalahannya oleh pembaca yang lain. Ini kalau dia membaca kutubut tafsir, membaca kitab-kitab tafsir. Ketika dia membaca kitab tafsir misalnya, tafsir surat ini ayat yang kesekian, dia baca tafsir ini. Ternyata kalau dia melihat, oh ini tafsirnya dia yang salah, mesti akan tahu dia, itu kesalahan. Meskipun dia tidak tahu kalau itu kesalahan, akan dibenarkan oleh yang lain yang membaca. Paham? Yakni intinya, yang namanya tafsir itu bisa dikoreksi sesuai dengan pemahaman orang masing-masing, sesuai dengan riwayat yang mereka pegang. Paham? Kan ada terkadang satu ayat tafsirnya banyak. Paham ya? Bukan tafsir bil misal, bukan tafsir bil misal. Kalau tafsir bil misal lain lagi urusannya. Nanti kalau tafsir bil misal nanti pembahasannya. Ya ini tafsir satu ayat tafsirnya berbeda. Perbedaannya ini kenapa? Dikarenakan masing-masing orang memiliki ijtihad ketika dia menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan riwayat yang ada pada dia. Paham? Nah, itu kalau dia membaca kitab tafsir. Wa amma qari'u turjumah, adapun kalau dia membaca turjumahnya, bukan baca tafsirnya, tapi dia baca turjumahnya, la yatasanna lahu dzalik, maka dia tidak akan bisa menerapkan apa yang dia terapkan pada tafsir. Ya ini enggak bisa sembarangan dia salahkan. Li jahlihi bi nazmil Qur'an wa dilalatihi, dikarenakan dia enggak tahu tentang susunan Al-Qur'an dan dilalahnya, yakni apa yang ditunjukkan oleh bahasa Al-Qur'an. Bal kullu ma yafhamu wa ya'taqidu anna hadhihi turjumah allati yaqra'uha wa yatafahhamu ma'naha tafsirun sahihun lil Qur'an. Bahkan setiap apa yang dia pahami dari bacaan dia dan apa yang dia yakini daripadanya, bahwasanya terjemah yang dia baca, yang dia pahami, maknanya itu adalah tafsir yang sahih untuk Al-Qur'an. Yakni kalau dia membaca terjemah tafsiriyah untuk Al-Qur'an, itu dia akan memahami itu benar. Paham? Itu benar. Wa amma ruju'uhu ila al-aql wa muqaranatuhu bi turjumah falaysa mimma yadkhulu tahta tawqihi ma dama lam ya'rif lughat al-Qur'an. Adapun kalau dia merujuk kepada al-asl, yakni kembali kepada tafsir, dan kemudian disudi banding, dibandingkan dengan terjemah yang ada, maka ini termasuk perkara yang dia tidak mampu selama dia tidak mengenal bahasa Al-Qur'an. Ini sisi yang kedua, yakni ditinjau dari segi pembacanya. Kalau dia membaca tafsir, mungkin dia akan menafsirkan ayat sesuai dengan pemahaman dia. Yakni ikhtilaf fi tafsir, fi tafsiril ayat, sesuai dengan ijtihad dia dan sesuai dengan riwayat yang dia pegang. Mungkin ada yang melihat riwayat tentang tafsir ini dianggap sahih sama dia, jadi tafsirnya sesuai dengan riwayatnya. Ada yang menafsirkan sesuai dengan riwayat yang dia pegang, oh ternyata baik, dan dipakai tafsirnya dari yang lain. Itu mungkin bisa. Adapun kalau terjemah tafsiriyah itu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah hasil matang. Maksud? Orang kalau mau menerjemahkan dengan terjemah tafsiriyah itu harus paham betul dengan nazaman Al-Qur'an dan juga dilalah lughahnya, baru bisa dia menerjemahkan dengan terjemah tafsiriyah. Paham? Kalau dia tidak tahu nazaman Al-Qur'an dan dilalahnya, dia tidak akan bisa untuk membandingkan antara tafsir dengan terjemah tafsirnya. Dicocokkan gitu, ini tafsir, ini terjemahnya. Benar apa enggak? Kalau dia enggak paham masalah nazaman Al-Qur'an, enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Madama lam ya'rif lughat Al-Qur'an, selama dia tidak mengetahui bahasa Al-Qur'an. Wa 'ala kulli hal fa nafidina 'azakumullah at-tafsir wa at-turjumah at-tafsiriyah kilahuma yakhtaliban. Ya, tafsir dengan terjemah tafsiriyah dua-duanya itu berbeda. Tafsir sendiri, terjemah tafsiriyah itu tersendiri. Kalau tafsir dengan bahasa Al-Qur'an, dengan menggunakan nazam Al-Qur'an, tapi kalau terjemah tafsiriyah itu tidak. Yakni ata bi tarkibin akhar, dia menggunakan tarkib susunan kalimat yang lain sesuai dengan pemahaman dia ketika memahami ayat dan tafsirnya. Hukum thayyib. Selesai pembahasan tentang perbedaan antara tafsir dan terjemah tafsiri. Sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir. Ya, pembahasan terakhir dari mukaddimah yang dibawakan sama al-muallif rahimahullah. Syurutut terjemah at-tafsiriyah. Syarat-syarat terjemah at-tafsiriyah. Ini terakhir. Beliau mengatakan, nadzkur asyurutu allati yajibu an tutawaffara wa tura'a. Kita akan sebutkan, kata beliau, syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi dan syarat-syarat yang wajib untuk diperhatikan. Litakuna turjumatut tafsiriyatu turjumatan sahihatan maqbulatan. Agar turjumah tafsiriyah tadi dianggap sebagai turjumah yang sahih, yang bisa diterima. Wa ilaika hadhihi syurut. Dan engkau bisa melihat syarat-syarat yang beliau bawakan. Dibawakan di situ ada sekitar 4 syarat. Nah, awalan yang pertama. Jadi sekarang kita membahas tentang syarat turjumah tafsiri. Paham ya? Yakni syarat seseorang itu bisa menerapkan yang namanya turjumah tafsiri. Harus memperhatikan beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, awalan, an takuna turjumatu ala syaritati tafsir. Turjumah tafsiriyah tadi itu syaratnya harus mirip dengan syarat tafsir. Apa itu? Yaitu la yu'awwalu 'alaiha illa idza kanat mustamaddatan min al-ahaditsin nabawiyyah. Yakni turjumah tadi tidak bisa dipegangi kecuali kalau dia diambil dari hadis-hadis nabawi wa ulumil lughatil arabiyyah dan bahasa Arab. Ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab banyak. Ya, ilmu bahasa Arab banyak. Ada berapa? 12. Ada 12 ilmu bahasa Arab. Ada mengatakan lebih. Ada balaghah, ada bayan, ada badi', ada ma'ani, ada nahwu, ada sharaf, wa hadza. Yang paling penting an-nahwu wa sharaf. Nah. Wal usul al-muqarrarah fi syari'ah al-islamiyah, dan juga diambil dari usul pokok-pokok yang diakui dalam syariat Islam ini. Ini syaratnya. Syarat yang pertama, yakni yang namanya turjumah tafsiriyah itu harus diambil dari hadis Nabi, atau diambil dari bahasa Arab yang murni, atau diambil dari usul syariah, pokok-pokok syariat Islam. Seperti tafsir. Jadi untuk bab ini syarat terjemah tafsiriyah dengan tafsir itu sendiri sama. Tafsir dipersyaratkan harus berasal dari hadis Nabi SAW dan juga ulumul lughah al-arabiyyah dan juga usul syariah. Demikian pula terjemah tafsiriyah harus diambil dari hadis, dari ulumul lughah, dan juga dari usul syariah. Atau dengan kata lain, yang namanya tafsir itu harus ada mana sih itu ya Eko, harus ada mana sih itu selawat dalam pembahasan al-farqu baina tafsir wa ta'wil. Yang namanya tafsir harus ada riwayatnya. Barakallahu fiikum ya Eko. Nah, tanatun. Ada pengaruh tak? Ya kan, yang namanya tafsir itu kan riwayat dan berkaitan dengan riwayat, yakni berkaitan dengan ma warada an Rasulillah wa an ashabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min riwayat. Adalah tadzakkarun hadha al-mas'ala tastahdirunahu tastahdir. Naam, sahih, la tad'a. Demikian. Ini syaratnya. Fala budda, kata beliau, maka harus lil mutarjim, bagi orang yang menerjemahkan dengan terjemah tafsiriyah, min i'timadihi, untuk bersandaran istihdari makna al-asl, ketika dia mendatangkan makna asalnya ala tafsirin arabiyyin mustamaddin min dzalik, harus disandarkan dengan tafsir bahasa Arab yang diambil dari tiga sumber tadi, hadis Nabi, ilmu lughah al-arabiyyah, dan juga usul asy-syari'ah. Paham? Ini syarat pertama. Maka bagi orang yang ingin menerjemahkan terjemah tafsiriyah, itu harus melihat dulu tafsirnya. Kamu tahu kan? Ya kan? Harus melihat dulu tafsirnya. Tafsir yang seperti apa? Yakni tafsir yang diambil dari tiga pokok tadi, tiga usul tadi. Ya, al-hadis an-nabawiyah atau asar dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in, kemudian ulumul lughah al-arabiyyah, dan juga usul asy-syari'ah. Paham? Amma idza taqallad ra'i, adapun kalau dia hanya mengandalkan pikiran dia saja, hanya sekedar bersandarkan dengan rasio belaka, gitu. Fi istihdari ma'na al-Qur'an, ketika dia ingin mendatangkan makna Al-Qur'an, awtamada 'ala tafsirin laisa mustamaddan min tilkal usul, atau dia bersandarkan dengan tafsir yang tidak diambil dari usul-usul yang ada, tafsir yang lepas dari hadis, la riwayah, la hadis, wala athar, wala khabar, kemudian tidak diambil dari bahasa, kemudian tidak diambil dari usul syariah, tafsir apa itu? Ini tafsir, tapi tafsir alam mereka. Nah, tidak diambil dari itu. Fala tajuzu turjumatuhu wala yuqtadu biha, maka tidak boleh untuk melakukan yang namanya terjemah tafsiriyah dan terjemahnya tidak diambil. Kama la yuqtadu bitafsir idza lam yakun mustamaddan min tilkal manahil, sebagaimana tafsir itu tidak dianggap kalau tidak diambil dari sumber-sumber yang sudah dibawakan. Mu'tamidan ala hadhihi al-usul, yang berpegangan pada usul-usul yang telah disebutkan. Baik, ini syarat yang pertama. Wal hasil kana bi na'zukumullah wa ala kulli hal. Syarat yang pertama ini adalah seseorang ketika dia ingin menerjemahkan dengan terjemah tafsiriyah, maka dia harus bersandarkan pada tafsir Al-Qur'an yang dibangun di atas tiga perkara. Dibangun di atas hadis An-Nabawiyah atau ulumul lughah al-Arabiyyah atau usul syariah al-islamiyah al-mutahharah. Nah, tanya. Ilmu bahasa Arab itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tafsir Al-Quran. Bahkan salah seorang sahabat, Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah wa Bahrul Ulum, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau ini sering menafsirkan gharaib Al-Quran, kata-kata yang gharib dalam Al-Quran, dengan asy'ar, dengan syair. Bahkan bisa dikatakan beliau ini adalah orang pertama yang melakukan faedah seperti ini. Ketika ditanya tentang sebuah ayat apa maknanya, dia bawakan syair. Ketika ditanya sebuah ayat apa maknanya, dibawakan syair. Saya ingin insyaallah tentang biografi siapa beliau. Tenang aja. Baik, ini intinya. Yang penting yang namanya mutarjim itu harus bersandarkan dengan tafsir. Tafsir Arab, ingat ya, tafsirun Arabiyun. Tafsir Arab yang bersandarkan pada tiga sumber yang telah disebutkan. Tsanian, yang kedua. Ayyakuna mutarjimu ba'idan 'anil maili ila 'aqidatin dha'ifatin tukhalifu ma ja'a bihil Qur'an. Sang penerjemah tadi itu harus jauh dari kecondongan kepada akidah yang rusak, yang menyimpang, yang menyelisihi apa yang Al-Qur'an itu turun dengan. Yakni yang menyelisihi Al-Qur'an. Wa hada syaratun lil mufassir aidan. Ini juga syarat untuk mufassir juga. Jadi mutarjim dengan mufassir itu harus selamat dari akidah-akidah yang menyimpang, dari keyakinan-keyakinan yang rusak, dari keyakinan-keyakinan yang berbau-bau bid'ah. Ini putus-putus sunniyun salafi. Fa innahu law mala, wahidun min huma. Dikarenakan kalau seandainya masing-masing dari keduanya, siapa itu? Mufassir wa mutarjim. Kalau masing-masing dari keduanya ini, mufassir dan mutarjim, itu condong ila aqidatin fasidatin, condong kepada aqidah yang rusak. La tasallatat ala tafkir, maka aqidah yang rusak tadi akan bercampur dengan pemikiran dia. Ya, pemikiran dia, cara berpikir dia, opini dia itu rusak. Fa'ida bil mufassir wa qad fussira tabaqan li hawahu. Kalau hal itu terjadi pada mufassir, maka dia akan menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ida bil mutarjam atau bil mutarjim wa qad, itu salah harakat semua itu ya. Fa ida bil mufassiri wa qad fassara tabaqan li hawa, wa ida bil mutarjimi wa qad tarjama wifqan li muyulihi. Nah, dan kalau hal itu terjadi pada mutarjim, sang penerjemahnya ini memiliki i'tiqad yang sesat, yang menyimpang, bid'ah, sesat, menyesatkan. Kalau dia memiliki pemikiran seperti itu, maka dia akan menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan kecondongan dia. Wa kilahuma yab'atu bidzalik, dan keduanya itu jauh anil Quran wa hudahu, jauh dari yang namanya Al-Quran dan petunjuk Al-Quran. Ini syarat yang kedua. Yakni apa? Harus selamat dari akidah-akidah yang menyimpang dan akidah-akidah yang rusak. Ini syarat untuk mutarjim dan juga syarat untuk mufassir. Dua-duanya harus memenuhi syarat ini. Nah, kalau dia memiliki afkar-afkar yang enggak benar, afkar-afkar yang enggak beres, maka dia akan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Ya kan? Misal dia ini ketua partai, misalnya partai Qamar Najm. Akhirnya dia mencari dalil untuk partai dia dari Al-Quran. Wan Najmi idza hawa ma sahabukum, apa? Gimana? Ma dalla sahabukum ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa wa ila akhirih. Ada kata-kata An-Najm, bintang. Berarti sama dengan partai saya, bintang. Masyaallah. Ditafsirkan dengan seperti itu. Dimaknakan dibawa ke pengertian mazhabnya. Itu salah. Sesat, menyesatkan. Musyidun al-dhahik. Karena itu akan ketawa kalau dengan tafsir dia. Tafsir ngawur. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Salisan, ayyakuna al-mutarjimu aliman bilughatain al-mutarjam minha wal-mutarjam ilaiha. Sang penerjemah itu betul-betul harus tahu dua bahasa sekaligus, bahasa Al-Quran dan bahasa dia sendiri. Ya. Jadi dia harus tahu betul seluk-beluk bahasa Al-Quran. Dia juga harus betul ketika dia mengucapkan bahasa dia sendiri. Khabiran bi asrariha, harus betul-betul khabir. Khabir itu lebih tajam daripada alim. Betul-betul paham betul rahasia-rahasia, misteri-misteri di balik bahasanya. Ya'lamu jihad al-wada' wal-uslub wal-jilalah li kullin min huma. Dia tahu peletakan bahasa tadi, gaya bahasa tadi, dan jilalah bahasa tadi. Ini syarat yang ketiga. Yakni apa? Ilmu bahasanya itu harus matang. Jadi enggak sekedar tahu ini mubtada, ini khobar, ini fa'il, fa'il dirofa, mubtada dirofa. Ini nakirah, ini ma'rifat. Tanda isim itu alif lam. Wa ila akhirih. Jadi ilmu-ilmu dasar bahasa Arab. Khatam Tufang misalnya, langsung dia menerjemahkan Al-Quran dengan kecanggihan bahasa dia. Semrawut, hancur bahasa dia. Ya kan, jadi betul-betul harus matang bahasanya. Dikarenakan memang Salafuddin A'udzubillah, bahasa Al-Quran itu sangat tinggi, kama tapadam. Tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang sama dengan bahasa Al-Quran. Wabahkan bahasa Arab, dikarenakan Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, itu merupakan induk dari semua bahasa yang ada. Ya, mau bahasa yang mana itu? Semua bahasa di dunia ini, min awaliz zaman ila akhiriz zaman, bahasa yang mungkin kayak planet yang tidak bisa didengar, itu semuanya itu induknya bahasa Arab. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, wa yumbarti sihatiha wallahu ta'ala alam bisrar ala sihatih Nabiullah Ismail alaihi salam, itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari bahasa Arab. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, sudah sangat jelas, betul-betul cuplak bahasa Arab. Fakir, lughatul faqirat. Bahasa kita itu bahasa miskin. Nyebut kitab saja kitab. Ya kan, dalam bahasa Arab pakai kitabun. Nyebut kursi saja kursi. Dalam bahasa Arab kursiyun. Ya kan? Nah. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu juga mengikuti bahasa Arab. Dari segi susunannya, yang namanya bahasa Arab itu ada yang namanya uslub, laf, wa nasr, murattab. Itu bahasanya. Bahasa Arabnya demikian. Lafun, wa nasrun, murattabun. Laf itu artinya apa? Akhirnya apa? Lafun, lafun, malfuz. Apa bahasanya itu? Kalau ini di sini kan apa namanya? Bungkus. Masa dibungkus. Lafun, yakni ringkas, wa nasr, kemudian dijabarkan, murattabun, diurutkan. Yakni matan dulu baru syarah. Itu dalam bahasa Arab. Ada yang sebaliknya. Nasrun wa lafun murattab, dibalik. Nasr dulu, rinci dulu, baru kemudian hasil akhir kaidah umum. Itu dalam bahasa Arab. Apa namanya kalau dalam bahasa Indonesia? Yang dari rinci ke umum, umum ke rinci. Nah, antum-antum yang sudah tinggi sekolahnya apa? Yang dari umum ke rinci, yang dari rinci ke umum, apa namanya? Deduktif sama induktif. Yang induktif yang umum ke rinci. Yang deduktif dari rinci ke umum. Oh gitu. Demikian. Bahasa Inggris, niru. Apalagi dari segi pengucapannya. Bahasa Inggris kan antara apa, tulisan dan pengucapan berbeda. Ya kan? Terus pokoknya aneh-aneh. Yang seperti kata lawar, B-A-T. Kalau kita bacanya bat gitu ya. Mereka bacanya bet. Ya kan? Dalam bahasa Arab, itu aja. Ya kan? Ya, ya. Dalam pembahasan sorof itu ada sebagian wazan dengan keadaan tertentu itu secara pelafatan demikian, apa secara penulisan itu ada tambahan, tetapi ketika dilafazkan tambahannya tidak ada. Itu ada dalam sorof bahasa Arab ya. Jadi mereka semuanya itu muqallid, lughatun muqallidah. Semua itu taklid, mengikuti yang namanya bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bagaikan induknya. Ya, induk segala bahasa. Jadi jangan gengsi kalau belajar bahasa Arab. Mentang-mentang bahasa Inggris sudah dimasukkan dalam jajaran bahasa internasional. Bahasa Arab sudah apa belum? Sudah ya? Sudah, tenang aja. Bahasa Arab sudah dimasukkan dalam jajaran bahasa internasional. Jadi jangan gengsi. Wah, mau kemana? Mau mondok? Kemana? Ke Albania? Ngapain? Belajar bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa onta ya sih. Penting atau belajar good morning, good morning. Daripada harus bilang kefahalu, kefahalu. Jangan minder, jangan gengsi. Bahasa Arab itu bahasa tertinggi. Tidak ada sastra manapun yang menandingi ketinggian bahasa Arab. Apa buktinya? Orang Nasrani punya kitab Injil. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Tapi apa jadinya? Hancur. Mereka sendiri yang buat. Kalau Al-Quran Ada enggak yang ngotak-ngatik? Berani ngotak-ngatik harus berhadapan dengan para mufassirin. Ketahuan, langsung ketahuan. Nah, itu termasuk barokah dari bahasa Arab yang ada dalam Al-Qur'an. Rabi'an, syarat yang keempat. Ayat ketuba liqur'anin awalan summa yu'ta ba'dahu bitafsirihi. Ini cara kalau antum ingin menerjemahkan dengan terjemah tafsiriyah dalam bab tafsir. Caranya kata beliau, antum harus menulis dulu ayat Al-Qur'annya. Misal antum ingin menerjemahkan ayat A, bawakan ayatnya. Summa yu'ta ba'dahu bitafsirihi. Kemudian datangkan setelah itu tafsirnya. Dikarenakan memang yang namanya terjemah tafsiriyah itu harus dibangun di atas tafsir. Jadi tafsir dulu. Kemudian summa yatba'u hadza biturjumatihi tafsiriyah. Kemudian dia ikuti dengan terjemah tafsiriyah. Jadi ayat dulu, kemudian tafsirnya dengan lughatul Quran, kemudian baru terjemah tafsiriyahnya. Urutannya demikian. Kenapa? Hatta la yatawahhamu mutawahhimun atau hatta la yatawahhama mutawahhimun anna hadhihi turjumata turjumatun harfiyyatun lil Qur'an. Agar seseorang itu tidak menyangka turjumah di situ adalah turjumah harfiyah untuk Al-Qur'an. Dikarenakan sudah dibatasi dengan tafsir. Jadi ayat tafsir baru turjumah. Kalau tafsirnya tidak disebutkan ayat langsung terjemahnya, orang itu seakan-akan melihat ini terjemah harfiah. Nah, itu tidak boleh. Kamu dapatkan. Apa yang? Nah, beliau mengatakan hadhihi hiya syurut allati yajibu mura'atuha liman yuridu an yufassira al-Qur'an bi ghairi lughatihi tafsiran yaqlamu min kulli naqdin yuwajjah wa 'aibin yultamas. Ini adalah syarat-syarat yang wajib untuk diperhatikan bagi orang-orang yang ingin untuk menafsirkan Al-Qur'an tanpa menggunakan bahasa Al-Qur'an dengan tafsir yang selamat dari setiap kritikan yang ditujukan dan selamat dari aib yang dicari. Intaha. Walhamdulillah rabbil alamin. Selesai pembahasan kita tentang muqaddimah dari kitab Tafsir wal Mufassirun Ikhtisar Mujiz. Dengan ringkas. Wa illa masih ada lagi pembahasan. Kalau dalam kitab Tafsir Mufassirun sendiri ada lagi pembahasan, tetapi pada masalahan juz'iyah saja. Baru kita masuk dalam pembahasan inti daripada Tafsir wal Mufassirun. Yaitu tafsir di zaman Rasul SAW dan di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'. Ini sudah gampang, sudah enak, bahasanya enak, mudah dipaham. Baik. Pasti. Kenapa pasti? Yesus sudah cuma pas. Ya kan, antum bisa santai dulu lah. Setelah berperang dengan mukaddimah tafsir wal mufassirun, diajak mumet dulu. Itu kan cuma stres. Dari pagi sampai sore antum kosong, ya kan? Ya kan? Kosong, antum bisa pendinginan. Baru nanti kita siap-siap bekal, kita berangkat ke zaman para nabi, ke zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Insyaallah besok. Insyaallah kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada halangan dan tidak ada udzur. Paham ya? Wallahu a'lam ya ikhwah, kisah hatam apa tidak? Bab yang pertama ini saja, masyaallah peluangnya. Belum bab yang kedua, belum bab yang ketiga, belum masalah kitab-kitab tafsir. Belum yang lain. Belum tafsir indal mazahib wal firq, tafsir menurut para kelompok-kelompok sempalan. Oh, mantap ini. Tafsir indal syiah, tafsir indal rafidah, tafsir indal khawarij, tafsir indal sufi. Perlu ini. Ya kan? Biar antum tahu. Ma'rifatus syar muhim. Mengetahui kejelekan itu perlu. Untuk apa? Untuk ditinggalkan dan dijauhi. Kalau orang itu hanya tahu yang baik-baik saja, dianggap semuanya baik. Tidak ada yang jelek. Akhirnya ketika datang fitnah, hilang. Dilipat. Ketika ditetapkan kepada tafsir, sudah bahas tafsir mufassirun, tafsirnya ketinggalan. Satu tab belum dibahas. Ditetapkan tafsir indah sufiyah. Oh, bagus juga ya. Orang-orang sufiyah kan pakar rohani. Konsentrasi. Baik, diajak terbang hatinya. Wah, terbang juga dia. Sesat akhirnya. Demikian. Atau tafsir menurut khawarij. Wah, tambah tadi. Yang hasilnya kaum megang pensil, ternyata langsung megang AK-47. Wah, berbahaya. Khawarij. Jadi pemberontak penguasa. Ngebom sana, ngebom sini. Wah, kata. Itu penting. Tapi wallahu a'lam bishawab ya ikhwah. Na'am. Yang namanya waktu itu berputar dengan cepat. Sedangkan ilmu syariat itu luas, tidak bisa dicakup meskipun dengan umur, ya kan? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Wallahu a'lam. Kita hadapi saja apa adanya. Hadwan hadwin kalimatan di kalimatin. والله اعلم الصواب ونفسك له ناس سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضلوا بارك الله فيك.